Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nabu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan kali ini bahasan ilmu faraid. Kita akan masuk pada bab yang ke-15, pembahasan tentang khunsa muskil. Khunsa muskil. Naam. Apa yang dimaksudkan khunsa muskil itu? Menurut istilah yang digunakan di dalam ilmu faraid, khunsa adalah seorang yang terlahir dengan dua alat vital. Alat vital laki-laki dan alat vital perempuan. Sehingga secara zahir, ya, orang belum bisa memastikan ini laki-laki atau perempuan, karena ada dua alat vital. Atau terlahir dalam keadaan tidak mempunyai kedua-duanya. Nah, tidak jelas alat vitalnya laki-laki atau perempuan. Nah, dua kondisi ini yang menjadikan seorang tidak bisa menilai apakah dia itu laki-laki atau wanita. Dan karena keadaannya yang membingungkan itulah, maka ya ditambah dengan kalimat muskil. Muskil yakni muskilah, bermasalah, ya. Yakni menjadikan kita muskil, ada iskal. Ikhwatul kiram rahimah rahimakumullah, berbicara tentang ahli waris yang tergolong dalam khunsa muskil, tidak semua ahli waris bisa ada khunsa muskil atau menjadi khunsa muskil. Ya. Nah, jadi khunsa muskil ini terbatas. Khunsa muskil ini bisa terjadi pada 4 jenis ahli waris saja. Nah, yaitu bunuwah, ya, atau umumah, bunuwah yakni keturunan mayit, ya, artinya ada orang punya istri kemudian melahirkan anak, kan bunuwah. Nah, anaknya muskil ini mungkin. Atau umumah, umumah yakni a'mam, dari kalangan paman. Ya, paman, yakni nenek kita hamil, kalau lahir kan jadi paman, kan demikian, ya. Nah, begitu lahir muskil. Nah, dia menjadi am, tapi muskil. Ini am atau ammah, enggak ngerti. Ya. Karena alat vitalnya dua atau enggak ada alat vitalnya. Atau ukhuwah, ukhuwah. Ukhuwah yakni ibu kita, ya, hamil, tahu tadi nenek, ya, afwan, nenek hamil, lahir ya, am, ya, tapi muskil. Ibu kita kalau melahirkan anak, maka dia adalah ahun lana. Ya, ternyata ketika lahir saudara kita ini muskil, jadi ahun muskil. Naam. dan dari kalangan maula, maula, maula dari mayit, ada maula yang muskil. Nah, saya misalnya dulu budak, kemudian dibebaskan oleh seseorang. Yang membebaskan jelas dia laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian dia punya anak, anaknya muskil. Ya. Jadi tidak mungkin, ya, khunsa muskil itu ada pada, ya, ubuah ayah atau ibu kita, tidak mungkin. Seorang mati meninggalkan bapak yang muskil. Kif, yani bapak muskil, jelas-jelas bapak. Ya. Dia punya, tidaklah dikatakan bapak kecuali karena apa? Laki-laki, tidak mungkin. Ini yang salah soalnya. Seorang mati meninggalkan bapak muskil, ibu muskil, ya, tidak mungkin. Nenek muskil, kakek muskil, ada muskilah. Nah, ya. Yang muskilah yang buat soal sama yang menjawab soal itu. Mafhum ikhwan? Jadi muskil itu hanya pada, ya, anak-anak mayit atau paman-pamannya mayit, ya, atau pada maulanya mayit dan ikhwah, saudara-saudaranya apa? Mayit. Ini yang mungkin ada apa namanya? Khunsa, muskil. Adapun ahli waris dari sisi ubuwah, ubuwah ini orang tua mayit, bapak, ibu, maka tidak terjadi pada mereka, ya, adanya khunsa muskil. Kenapa demikian? Karena status kelamin yang tidak jelas ini tidak mungkin terjadi pada mereka. Ya. Bagaimana mungkin mereka menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri? Tidak mungkin, ikhwan, kecuali setelah adanya kejelasan kelamin. Ya. Yang menjadi suami mesti laki-laki, yang menjadi istri mesti apa? Perempuan. Ya. Jadi tidak mungkin, ya, terjadi pada jenis ubuwah. Karena status kelamin yang tidak jelas, itu tidak mungkin terjadi pada mereka. Mengingat orang yang tidak jelas statusnya itu secara syar'i tidak sah untuk menikah, tidak boleh. Nah, selama belum jelas laki-laki atau perempuan tidak sah. Ya. Nah, kalau zaman sekarang ini zaman yang luar biasa, lebih rusak lagi. Ya, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, diakadkan ila akhirnya. Nauzubillah. Zaman ini sudah semakin rusak, ikhwan. Yani kondisi manusianya. Ya. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Nah, jadi tidak mungkin terjadi pada mereka ini. Sedangkan orang yang tidak menikah tentunya tidak mungkin punya anak. Ya. Kalau sampai punya anak ya jelas yang melahirkan itu ibu, ya kan? Tidak mungkin jadi ibu muskil. Ya, dia perempuan, suaminya laki-laki. Ya. Baik. Intinya, ya, khunsa muskil itu tidak mungkin ada pada jenis ubuwah ini, wallahu a'lam. Bisa dilihat penjelasan lebih luas pada kitab At-Tahqiqat Al-Mardiyah di Syekh Shalih Ibn Fauzan, hafizahullah. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Selain menjadi muskilah di dalam bab pernikahan, tadi sepintas kita melihat khunsa muskil ini bisa menjadi masalah ketika pernikahan. Nah, kalau belum jelas statusnya. Juga menjadi muskilah ketika ada kasus warisan. Nah, karena dalam warisan itu harus dibedakan yang laki-laki dan perempuan. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Nah. Harus dibedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Ya. Sementara ini tidak jelas. Lah, kita mau memberi bagian apa nih? Bagian laki-laki atau bagian perempuan? Ya. Kalau seorang mati meninggalkan ukhtun syaqiqah dan akhun muskil atau muskil, tidak jelas ini. Nah. Nah, ini gimana baginya? Nah. Kalau dia laki-laki kan menjadi asobah. Jadi mu'assib ya, menjadi mu'assib. Karena dia akhun syaqiq. Tapi kalau dia perempuan maka ya lain lagi pembagiannya. Ya. sehingga akan menjadi muskilah sebagaimana antum ketahui di dalam pembagian waris. Ya. Namun intinya, ikhwatil kiram, di dalam pembagian waris itu adalah upaya untuk ya mengerti lebih dalam ini sesungguhnya laki-laki atau perempuan. Insya Allah bisa. Ya. Bisa diketahui ini laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, apalagi zaman sekarang ini, ya, mungkin bisa dilihat dari sisi anatomi tubuh. Anatomi laki perempuan kan beda. Mungkin dari luarnya memang membingungkan, tapi dalamnya, oh ini ada rahimnya, ada indung telurnya, ya, baik, dan yang lain. Ya. Baik. Jadi intinya ketika akan membagi waris itu ya di apa namanya dilihat ya diupayakan untuk mengerti lebih lanjut ini laki-laki atau perempuan. Ya. Ikhwatul kiram rahimah rahimakumullah, di dalam ilmu faraid para ulama faraid al-faradiyun mereka ya mengatakan bahwasanya dalam hal warisan khunsa muskil ini punya tiga halat. Khunsa muskil itu memiliki tiga halat, tiga keadaan. Keadaan yang pertama ya statusnya bisa diketahui dengan jelas setelah diupayakan, oh ini laki-laki, oh ini perempuan, meskipun dua alat vital itu masih ada, alat vitalnya dua namun oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Nah, kalau sudah diketahui ya sudah, dua alat vital itu tidak menjadikan masalah karena sudah diketahui ini laki-laki atau ini perempuan. Nah, dari mana diketahui? Nah, hal ini bisa diketahui dari beberapa cara, seperti cara buang air kecilnya. Jika air kecil itu keluarnya melalui alat vital laki-laki, ya, maka dia laki-laki. Nah, apalagi baru lahir, ya kan? Nah, yang satu berfungsi, yang satu tidak. Nah, maka ini sesungguhnya laki-laki. Baik. Dan mewarisi sebagai ahli waris lelaki. Jika buang air kecilnya itu menggunakan alat vital wanita, maka dia dihukumi wanita dan mewarisi sebagai ahli waris perempuan. Ya. Dengan demikian, alat vital yang tidak berfungsi itu ya dihukumi seperti daging tumbuh. Ya, ada orang yang lahir jarinya 6. Ada yang seperti itu. Nah. Baik. Wallahu a'lam namanya. Jadi yang tidak berfungsi ini dihukumi daging tubuh seperti tadi, daging tumbuh. Nah. Baik. Nah, kalau dua-duanya bisa mengeluarkan air kencing. Kemudian jika buang air kecilnya dengan menggunakan keduanya, kedua alat vital secara bersamaan. Ya, kita dilihat mana yang paling berfungsi. Ya, sisi yang paling banyak mengeluarkan air seni itu dari keduanya. Maka di apa namanya dinilai yang paling berfungsi itulah ya, kelaminnya. Atau yang lebih dulu mana yang berfungsi? Ya. Intinya ya mana yang lebih kuat? Ternyata yang lebih dulu keluar air kencing adalah alat vital laki-laki misal. Ya. Maka dihukumi itu laki-laki. Wallahu a'lam. Intinya upaya untuk mengetahui status dia, status apa namanya kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Nah, termasuk tadi yang kita sebutkan di zaman sekarang bisa dengan melihat ya anatomi tubuhnya, bagian dalamnya ila akhirih. Wallahu a'lam. Wala ilmu indallah. Intinya bisa diketahui statusnya. Yang kedua, status belum jelas, namun masih ada harapan untuk diketahui. Ya. Belum jelasnya karena tanda-tandanya memang sulit untuk dicari, ya, tidak bisa dilihat nih. Tapi dia karena masih terlalu sangat kecil, mungkin terlalu dini, ya. Baru lahir, ya kan? Ya. Sangat dini untuk diketahui laki atau perempuan. Tapi masih ada harapan bisa dinanti. seperti dengan menunggu masa balik. Ya, menunggu masa balik. Kalau balik kemudian muncul tanda-tanda laki-laki, ya, tumbuh kumis, jenggot, ini kan awsaf, sifat-sifat yang khusus untuk laki-laki. Nah, taib atau mengeluarkan air mani dari alat vital laki-laki. Nah, maka dia dihukumi laki-laki. Atau ada tanda-tanda khusus wanita seperti al-hayub. Nah, ini kaitannya dengan indung telur berarti. Nah, rahim, ya, ovarium. Tidaklah seorang hayub kecuali karena ada indung telurnya. Ya, ada indung telur di dalamnya. Ya, di mana setiap bulan dia akan mengalami proses alamiah. Proses alamiah biidnillah dengan izin Allah Azza wa Jal. Ya. Ini dihukumi apa? Wanita. Intinya dia belum diketahui saat itu karena saking kecilnya umurnya, namun masih bisa diharapkan dinanti untuk melihat tanda-tanda yang lebih jelas. Ah, disinilah kemudian terjadi masalah dalam pembagian waris. Pada asalnya warisan itu kan dibagi dengan segera. Segera, kalau enggak jadi banyak masalah. Subhanallah, tidak satu dua masalah. Kita terlalu sering, ikhwan. Terlalu sering mendengar permasalahan waris. Baik pada keluarga kita sendiri atau keluarga orang lain. Karena penundaan warisan. Warisan belum dibagi, ya. Nah, kemudian terjadi masalah. Dipinjam oleh salah satu ahli waris harta itu, kemudian bangkrut usahanya, terus siapa yang tanggung jawab? Atau mungkin dibagi dengan cara yang tidak adil, ada yang menggelapkan ila akhirih. Atau dilanjutkan dengan kematian ahli waris berikutnya, ahli waris berikutnya, ahli waris berikutnya, sara munasakhah, jadi masalah munasakhah. Ruwet, ikhwan. Intinya walaupun anak ini masih khunsa muskil, namun tetap saja pada asalnya warisan itu harus dibagikan secara apa? Diupayakan segera. Karena harta itu sudah berpindah dengan kematian seseorang. Nah, wong itu hak saya, ya, saya ingin mengambil. Apalagi saya ada hajat. Saya min haji, saya min umroh. Ini harta banyak. Ya. Orang tua meninggal dengan ahli waris, dengan apa namanya, warisan 1 miliar misalnya. 1 miliar. Saya miskin, tidak punya apa-apa. Orang tua meninggal, harta warisannya 1 miliar. Anak cuma 3. Anak cuma 3, 1 miliar. Banyak. Ya. Banyak. Saya dapat 330 juta. Ya. 330 juta bisa untuk haji. Nah, saya ambil 100 juta saja bisa untuk haji misalnya. Nah, kalau reguler hanya 40 juta. Ya. Atau mungkin ada hajat-hajat yang lain. Kalau dibiarkan, ya, mungkin saya mati. Saya belum menikmati, hutang saya banyak, dimanfaatkan orang lain, ya, oleh keponakan dan seterusnya, terjadi kezaliman dan yang semisalnya dari madarat. Nah, intinya meskipun ada di dalam kasus itu khunsa muskil, namun ya warisan bisa saja dibagi, warisan bisa saja dibagi, menyegerakan, walaupun ada beberapa ahli waris yang masih menggantung, ya. Tapi yang sudah pasti diberikan. Ya. Nah, intinya ikhwatil kiram, jika ahli waris selain khunsa muskil tidak bersabar untuk menunggu, ya, dalam masa penantian, ya, untuk menjelas atau untuk lebih jelasnya dia ini statusnya, ya, ditunggu, kalau tidak mau menunggu, ya, bisa segera dibagi. Ya. Bagaimana cara pembagiannya? Ya. Yang pertama adalah dilihat. Khunsa muskil itu. Dilihat. Di mana posisi dia? Apakah dia itu dari kalangan bunuah, yakni keturunan mayit, atau umumah, atau kalangan paman-pamannya mayit, atau uhuwah, atau kalangan saudara-saudara mayit, ataukah dari kalangan maula budak. Nah, Artinya dilihat ini pengaruh enggak sih keberadaan dia. Contoh misalnya, Pak. Kalau ada orang mati meninggalkan dua anak perempuan dan satu am muskil. Soal muskil. Ini soal berpengaruh, ikhwan. Ya atau tidak? Berpengaruh. Karena kalau sampai ini amnya betul-betul nanti laki-laki, ya, maka dia mendapatkan warisan sebagai apa? Asobah, kan demikian. Ya. Nah, berarti dibagi dalam keadaan menunggu kejelasan. Ya, kalau kasusnya seperti ini mudah sih. 2/3 diberikan kepada dua anak ini. 2/3, 6. Ya, sisanya nunggu kejelasan. Kalau ternyata am ini nanti perempuan, ya sudah, tidak jadi dapat. Karena ammah bukan ahli waris. Sisa 1/3 dikasihkan lagi kepada ya bint. Dua anak bint tadi. Roddan. Rod. Bagi rata. Artinya ada 1/3 harta yang menggantung. Maklum, ikhwan? Ya. Tapi kalau ya kondisinya muskil itu enggak masalah, ya sudah biarkan, enggak usah dihitung. Seorang mati meninggalkan dua anak perempuan, satu anak laki-laki, kemudian am muskil. Ya, muskil ya tetap muskil, enggak masalah, ikhwan. Karena kalau dia nanti ketahuan laki-laki juga enggak dapat, ketahuan perempuan juga tidak dapat, karena keberadaannya wujuduhu ka'adami. Dalam kasus ini harta semuanya untuk anak-anak, karena di situ ada anak laki-laki dan ada anak perempuan dua. Harta habis untuk mereka, paman tidak dapat aslan tidak dapat mereka. Jadi keberadaan muskil ini jangan dibikin muskil, wong dia tidak muskil dalam hal pembagian waris maksudnya. Ya. Nah, mafhum ikhwan ya. Baik. Jadi dilihat dulu. Ya. Ya. Kalau bunuah di sini adalah cucu. Ya. Sama juga cucu. Mahjub kalau ada anak. Ya. Seorang mati meninggalkan dua anak laki-laki. Ya. Kemudian anak perempuan. Ya. Kemudian anak salah satu anak laki-laki ini muskil, yakni cucu. Ibn muskil. Iya. Baik. Cucu yang muskil. Ya enggak usah dipikir, ikhwan. Karena dengan adanya anak laki-laki, ibn yang muskil ini, ya, ibn kan bisa jadi bintu ibn kan, nanti berubahnya, tergantung laki-laki atau perempuan. Memang asalnya enggak dapat ini. Ya. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Bisa difahami, ikhwan ya? Ya. Nah, kalau sudah kita pastikan posisi muskil ini, khunsa muskil ini di mana, mempengaruhi atau tidak? Kalau tidak ya sudah, enggak usah dipikir. Enggak usah dibuat muskil. Ya. Dia tetap muskil dari sisi kelaminnya, namun dalam masalah pembagian waris tidak ada masalah. Nah, permasalahannya adalah ketika khunsa muskil ini memang dia termasuk ahli waris dalam semua keadaannya. Kalau dia ternyata laki-laki ya, apa namanya, dapat warisan. Kalau perempuan ya dapat warisan. Atau salah satu keadaan dia mendapatkan warisan. Nah, ini ditunggu. Ditunggu. Ya. Dihitung, ikut dihitung. Nah, ikut dihitung. Baik. Nah, kalau demikian ya, Juan. Setelah diketahui bahwasanya khunsa muskil ini adalah termasuk ahli waris yang mendapatkan warisan, ya, maka kita mulai perhitungan. Kita hitung, ya, dengan menghitung kasus ini dua kali perhitungan. Perhitungan yang pertama adalah dengan mengasumsikan, memperkirakan dia adalah laki-laki. Kita hitung seakan-akan dia laki-laki, bagaimana hitungannya? Kemudian kita hitung dia adalah seorang perempuan, bagaimana perhitungannya? Ya, seperti itu. Intinya dihitung dalam dua asumsi. Dua ihtimal, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia laki-laki, dan kemungkinan yang kedua dia apa? Perempuan. Nah, baik. Contoh ini, ikhwan, agar lebih mudah ya. Contoh yang sederhana saja. Misalnya saya mati, kemudian punya anak, baru anak satu muskil. Ya. Punya anak satu muskil, ya, dan saya punya saudara laki-laki. Ya. Dan punya saudara apa? Laki-laki. Nah. Ahli warisnya cuma dua. Saudara laki-laki saya, ya, dan anak saya yang muskil. Adapun istri saya, ya, misalnya sudah tidak ada, meninggal atau apa ketika melahirkan. Yang jelas melahirkan orang muskil, ya, laki-laki atau perempuan. Nah, langkah yang pertama, ikhwan, dilihat khunsa muskil ini punya pengaruh tidak dalam perhitungan waris. Antum lagi, punya pengaruh tidak dalam kasus ini? Hah? Punya pengaruh, wong itu anak kok. Ya. Apapun kondisinya dia dapat. Ya. Nah, ya kalau memang dapat sudah. Sekarang kita hitung, hitung dengan dua asumsi. Asumsi yang pertama, anak ini laki-laki, berarti saya mati meninggalkan satu anak laki-laki dan saudara apa? Laki-laki. Ya. Perhitungan yang kedua, saya mati meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara apa? Laki-laki. Mafhum? Dua ihtimal. Untuk ihtimal yang pertama, karena dia anak laki-laki, harta itu semuanya untuk anak laki-laki saya, saudara laki-laki tidak dapat. Tidak dapat. Ini perhitungan pertama. Perhitungan yang kedua, seandainya anak saya dianggap perempuan, maka anak saya mendapatkan berapa? Setengah. Kemudian saudara laki-laki saya sisanya itu berapa? Setengah. Ya. Kan demikian ya. Anak laki-laki, anak perempuan, ya, setengah karena dia sendiri. Baik, jadi khunsa muskil ada dua kemungkinan dapatnya. Kalau tidak setengah, ya satu seluruh harta. Saudara saya laki-laki kemungkinannya dua. Kalau tidak setengah, ya tidak dapat. Ya kan, Ehwan? Nah. Masing-masing ahli waris ini punya dua kemungkinan, maka kita berikan kemungkinan yang paling kecil. Khunsa muskil kalau tidak setengah ya satu, kita beri yang sedikit yaitu yang setengah. Untuk saudara laki-laki ada dua kemungkinan, kalau tidak setengah tidak dapat. Mana yang lebih kecil? Yang tidak dapat ya jangan dikasih. Berarti kita sudah memberikan setengah untuk khunsa muskil, yang setengah ditahan, jangan diapa-apakan sampai jelas khunsa ini. Ditunggu, oh ternyata perempuan. Kalau perempuan ya sudah, nih untuk saudara laki-laki setengah. Kalau ternyata setelah ditunggu, oh ternyata laki-laki, ya sudah ini jatah kamu semua. Setengah dikasihkan untuk ya khunsa muskil yang sekarang sudah jelas menjadi apa? Laki-laki. Mafhum ikhwan? Ya. Intinya kalau ada khunsa muskil dan itu harus dihitung dalam perhitungan, maka dihitung dengan dua asumsi, asumsi dia laki-laki dan asumsi dia apa? Perempuan. Otomatis akan ada dua kemungkinan, dapat sekian atau sekian. Semua ahli waris seperti itu. Kalau dapat sekian, tidak dapat sekian, dapat sekian. Nah, kita bagi jatah yang paling sedikit, yang paling sedikit. Nah, jadi demikian ya, ikhwan, kita baca. Jadi yang pertama langkahnya adalah lihat posisi khunsa muskil itu punya pengaruh enggak dalam perhitungan waris. Yang kedua, kalau memang dia punya pengaruh, kemudian setelah itu dibuat dua perhitungan. Ya. Sesuai dengan posisi dia. Satu dengan memposisikan laki-laki, asumsi yang pertama, kemudian dia posisi, kita posisikan sebagai perempuan, asumsi yang kedua. Kemudian setelah itu kan ada hasil. Langkah ketiga, setelah itu dibagikan untuk masing-masing ahli waris jatah yang paling sedikit dari dua hitungan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian. Yeah. Kalau yang paling sedikitnya adalah nol, tidak dapat, ya berarti jangan dikasih. Seperti tadi, kasus yang kita sebutkan. Kalau yang sedikitnya adalah setengah, ya kita berikan setengah. Karena itu adalah al-haq al-muhaqqaq, hak yang pasti mesti dia dapatkan dalam semua keadaan. Yang sudah pasti-pasti kita kasihkan. Jadi tidak ada istilah nanti dikembalikan. Ya, kalau tidak seperti itu nanti kita bingung sendiri. Saya mati tadi meninggalkan khunsa muskil sama saudara laki-laki. Oh sudah, ini khunsa muskil laki-laki, mesti laki-laki. Mi'ah fil mi'ah, 100% saya yakin. Sudah, kasih saja semuanya. Ya, dikasih semuanya. Ternyata kemudian dia perempuan, kan ribut, bingung lagi. Ya, harus diambil setengah. Kita berikan kepada apa? Kepada paman. Nah, ya pamannya mayit, pamannya anak ini. Ini saudaranya mayit. Saudaranya apa? Mayit. Nah, yang belum terbagi itu namanya sisa harta disimpan. Itu disimpan sampai menunggu kejelasan. Nah, paham ya kawan ya? Nah, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, khunsa muskil ini kita tidak punya harapan untuk mengetahui statusnya lebih dalam, karena mungkin dia meninggal di masa kecil, meninggal di masa kecil, ya, baik, atau sudah memasuki masa balig. Namun tidak juga jelas statusnya. Al-Muhim tidak jelas statusnya ini. Nah, nah dalam keadaan seperti itu bagaimana ikhwan? Ya, tidak bisa diketahui dan tidak ada harapan untuk diketahui. Mau dikatakan laki-laki, wong dia bisa perempuan, mau dikatakan perempuan, jangan-jangan laki-laki, skes ya nih, bagaimana kita mau memberi. Ya. Nah, dalam keadaan demikian, ya khawatir kiram, ya, masing-masing dari ahli waris, ya, jadi tetap perhitungannya dibuat dua asumsi. Asumsi yang pertama adalah dia laki-laki, khunsa muskilnya. Yang kedua, asumsi yang kedua, dia apa namanya, dia adalah perempuan. Ya. Nah nanti, ya, masing-masingnya mendapatkan setengah dari penggabungan. Ya. Penggabungan apa namanya, langkah di atas. Ya. Nah, artinya setelah dihitung dengan dua langkah penghitungan, ya, yang pertama diposisikan sebagai laki-laki, yang kedua diposisikan sebagai perempuan. Setelah itu hasilnya digabungkan, ya, kemudian dibagi dua. Ya. Hasil akhir dari pembagian inilah yang menjadi jatah ahli waris dari masing-masing ahli waris. Nah, taib. Kalau tadi kasus yang kita sebutkan, ikhwan, perhitungan yang pertama, anak laki-laki, ya kan, anak saya ketahuan laki-laki, jatahnya satu, kemudian saudara saya tidak dapat, kan demikian ya? Ya, satu. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama adalah anak itu mendapatkan setengah karena dia perempuan. Yang kedua, kemungkinannya berapa? Satu. Ya. Baik. Kalau saudara saya yang jelas ya, jelas laki-laki saudara saya, tidak muskil. Kemungkinan yang pertama dia mendapatkan setengah. Ya, karena anak perempuan setengah, sisanya berapa? Setengah. Kemungkinan yang kedua tidak dapat. Nol. Iya kan? Nah, dua kemungkinan itu dijumlahkan ya kawan. Setengah tambah satu berapa? Satu setengah. Nanti dibagi dua, satu setengah bagi dua, yaitu 0,75. Nah, yang yang saudara saya, karena kemungkinan pertama setengah, kemungkinan kedua nol, maka dijumlahkan menjadi setengah. Setengah bagi dua berapa? 0,24 seperempat. 0,25 seperempat ditambah. Jadi ketemunya tetap satu hartanya. Makhum ikhwan. Jadi dua kemungkinan itu, kemungkinan yang pertama dia dapatnya berapa, kemungkinan yang kedua dia dapatnya berapa, digabungkan bagi dua. Nanti akan ketemu sejumlah harta yang ada. Kenapa kita lakukan seperti itu? Ya karena kita tidak jelas ini laki atau perempuan. Ya jalan tengah. Jalan tengah. Nah, demikian ijtihad ya. Naam yang apa namanya? Yang dipilih ketika kondisinya seperti itu. Nah, bisa dilihat dalam penjelasannya pada kitab Tahqiqat Al-Mardiyah. Naam. Nah, insya Allah contoh tadi yang kita sebutkan, contoh sederhana tadi, mungkin mudah ya, bisa antum cerna dengan baik. Ya, adapun perhitungan, ya di situ ada dua contoh perhitungan, ikhwan. Ya, ada dua contoh perhitungan itu lebih rumit, ya. Ya, Kota Rosa memberikan contoh ini, ya, agak rumit. Kalau contohnya tadi mungkin sederhana, ya. Contoh yang seorang mati meninggalkan anak muskil dan satu saudara laki-laki. Namun itu hanya penjelasan yang mungkin yatsabih menjadi jelas apa masalah. Adapun contoh-contoh yang melibatkan beberapa orang, ya mungkin bisa antum pelajari, antum lihat. Nah, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita coba untuk mengerjakan contoh-contoh perhitungan khumsa muskil biinnillah azza wa jalla. Nah. Sampai di sini dulu ikhwan, mudah-mudahan bisa antum fahami ya. Dan apa namanya? Bisa diterapkan di dalam contoh perhitungan kasus yang ada di hadapan kita ini. Nah. Hadza wallahu a'lam, kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.